إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. kita akan memulai kajian tafsir al-muyassir kembali pada kali ini insyaallah. Kita akan membahas mulai dari ayat keempat ya. Ayat keempat sampai ayat terakhir dari tafsir surat Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. كان كتابا جاء إن شاء الله كم بسم الله جاء ini khutbah hajah, doa, kemudian baca. Ya, kajian kita seperti itu hasilnya. Ya. Yang keras suara. Yang keras suaranya. Wa huwa subhanahu wahdahu maliki yaumil qiyamah. Wa huwa يوم الجزاء وهو يوم الجزاء على الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر وحسن له وحسن له على الاستعداد بالعمل الصالح والكفي عن المعاصي والسيئات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فيمن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، وهو سبحانه وحده مالك يوم الدين، maliku yaumil qiyamah. Dan dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu usabbihu tasbihan atau usabbihu subhanahu, yaitu aku, saya mensucikan Allah ta'ala dari keburukan-keburukan atau aib-aib dan persangkaan orang-orang. Wahduhu, dialah dia maliku yaumil qiyamah, yaitu pemilik yang memiliki yaum al-qiyamah, hari kiamat yaitu hari kebangkitan nanti. Dan yaum al-qiyamah juga dinamakan dengan beragam nama, wa huwa yaumul jazai 'ala al-a'mal. Dan yaum al-qiyamah itu adalah yaum al-jaza, hari pembalasan atas amalan-amalan. Wa takhsisul milki bi yaumiddin. Oh, di sini ada itu, di situ enggak ada ya. Tapi ana baca sedikit. Wa takhsisul milki bi yaumiddin li'annahu la yad'i ahadun shay'an yaum al-qiyamah wa la tatakallamu nafsun illa bi idznihi. Dan pengkhususan kepemilikan di hari pembalasan, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim sesuatu pun di hari kiamat nanti, dan tidak ada seorang jiwa pun yang akan berbicara kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Sebagaimana di surat An-Naba. Ya. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Kemudian dikatakan di sini wa fi qira'atil muslimi li hadhihi al-ayati fi kulli raka'atin min salawatihi tadhkirun lahu bil yawmil akhir. Wa fi qira'atil muslim, dan dalam pembacaan seorang muslim yaitu dan dalam bacanya orang-orang muslim li hadhihi al-ayah untuk ayat ini fi kulli raka'atin min salawatihi, di setiap rakaat min dari salawatnya, dari salat-salatnya. Dan kita tahu bahwasanya membaca surat Al-Fatihah adalah rukun salat, sehingga kalau meninggalkannya dengan sengaja maka salatnya batal seketika. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan Al-Fatihah begitu saja, bahkan meninggalkan satu ayat saja sengaja, baik sebagai imam atau sebagai sholat sendiri atau sholat berjamaah namun di rokaat yang tidak jahriyah, maka sholatnya batal kalau misalnya dia sampai ke rukun berikutnya. Misalnya dia meninggalkan Al-Fatihah sengaja, tapi kemudian Allahu Akbar untuk ruku, dia belum menyelesaikan atau belum membaca Al-Fatihah, maka sholatnya seketika itu juga batal, harus diulang. Ya. Bisa karena apa? Karena sengaja meninggalkan. Jadi itu termasuk rukun, ya. Baik sebagai makmum untuk salat-salat jahriyah atau rakaat ketiga dan keempat dalam salat jahriyah. Salat makmum dalam salat-salat jahriyah atau rakaat ketiga dan keempat dalam salat jahriyah. Wa fi qira' jadi dalam pembacaan seorang muslim di ayat ini di setiap rakaat dari salat-salatnya itu adalah tazkirun lahu bil yaumil akhir. Tazkir, apa artinya tazkir? Hah? Pengingatan buat dia. Lahu di sini, lahu hu kembali kemana? Enggak, oh, pengingatan buat Allah gimana? Muslim, tazkirun lil muslimi bil yaumil akhir, untuk hari akhir nanti, yaitu pengingatan tentang hari akhir, sehingga ketika kita membaca atau dibacakan maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, maka kita akan mengingat hari akhir dan mengingat amal-amal kita nanti. Wa hasun lahu ala al-isti'dadi bil amal salih. Wa hasa yahusu artinya penganjuran, pensugestian lahu. Untuk siapa di sini? Muslim. Wahasun lil muslimi al-isti'dadi bil amal salih. Atas apa isti'dad? Yaitu bersiap-siap dengan amalan salih. Bersiap-siap dengan amalan salih. Wal kaffi, bukan wal kaffu, karena di sini ataf ala, ya. على الاستعداد وعلى الكف عن المعاصي. كف artinya apa arti kaf? Cukup artinya berhenti, stop, عن المعاصي dari maksiat. Maasi jama' dari maksiat, والسيئات jama' dari سيئه, dari maksiat dan سيئات itu keburukan. Maksiat di sini disandingkan dengan sayyiat. Padahal dua-duanya juga maksiat dan dua-duanya sayyiat. Tapi disandingkan di sini karena maksiat lebih condong kepada hak Allah, ya, pelanggaran terhadap hak Allah, dan sayyiat itu pelanggaran terhadap hak manusia. Ya, bagaimanapun dua-duanya adalah sama, yaitu maksiat adalah sayyiat dan sayyiat adalah maksiat. Baik. Kita menuju insyaallah ke ayat kelima, ya. اهدنا الصراط المستقيم. تفضل. إنا نعبدك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. Yang kerasan. فالأمر كله بيدك لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية وفي هذه الآية دليل على أن العبد على أن العبد على أن العبد لا يجوز لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده، وفيها شفاء القلوب من داء التعليق بغير الله، ومن أمراض من داء التعلق بغير الله، ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. ما شاء الله. فلما اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين. Katakan di sini inna nakhussuka wahdaka bitta'ati bil ibadah. Inna sesungguhnya kami. Syabd di sini ada uslub iltifat di sini ketika kita memuji Allah taala dengan tiga ayat yaitu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setelah itu langsung kita berbalik mencerminkan diri kita dan merendahkan diri kita sebagai abid dan sebagai musta'in. Abid yaitu hamba, budak. Musta'in yaitu yang meminta pertolongan. Meminta pertolongan menunjukkan kebutuhan. Menunjukkan kekurangan kita. Dan dikatakan di sini inna sesungguhnya kami nakhussuka wahdaka. Mengkhususkan engkau wahdaka. Siapa kaf di sini? Allah Ta'ala. Nakhussuka ya Allah wahdaka. Bitta'ati wal'ibadah. Mengkhususkan perihal apa? Ketaatan dan ibadah. Wa nasta'inu bika wahdika fi jami'i umurina. Nasta'in apa? Isti'an itu apa? Meminta? Meminta pertolongan dan kami meminta pertolongan denganmu saja wahdika saja fi jami'i umurina di setiap perkara-perkara kita di setiap hal-hal kita. Lafal jami' ini lafal umum, ini menunjukkan bahwasanya apapun yang kita lakukan dari hal yang mubah, hal yang sunnah, hal yang wajib, terutama kita beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beristianah kepada Allah, semakin menunjukkan kefakiran dan itu semakin Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Fal amru kulluhu biyadika. Dan perkara kulluhu di sini fal amru ada alif lam. Ya, waalaikumsalam. Alif lam di sini menunjukkan alif lam jins atau segala jenis perkara kulluhu semuanya ya biyadika di tanganmu, semua perkara itu ada di tanganmu. Bagaimana memaknai di tanganmu ini? Kita maknai di tanganmu ya di tanganmu. Bahwasanya semuanya itu perkara telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. لا يملك منه أحد مثقال ذرة. لا يملك منه. لا يملك. Tidak memiliki منه darinya. هو di sini kembali ke mana? Amr. لا يملك من الأمر أحد. Seorang pun. أحد tanpa alif lam. Dan dia mufrad, dia menunjukkan mutlak, namun fi siyaq an-nafi, yaitu dalam konteks penafian, dalam usul fiqih, yang menunjukkan ini berlaku umum, yaitu siapapun selain Allah, tidak memiliki dari perkara apapun, mithqala dzarrah, seberat zarah pun. Ini menunjukkan segala hal di dunia kita ini adalah milik Allah, dan karena Allah yang memilikinya maka Allah yang mentadbir, yaitu yang mengatur. Berarti al-amru kulluhu biyadillah. Makanya kita tahu la haula wala quwata illa billah. Semua perkara itu milik Allah dan sesuai dengan pengaturan dari Allah. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yasrifa shay'an min anwa'i al-'ibadati illa lillahi wahdih, illa lillahi wahdah. Wa fi hadhihi al-ayah, dan di ayat ini ya illa lillahi wahdih. Dan di ayat ini ada dalil ala anna al-'abda, bahwasanya hamba la yajuzu lahu, tidak boleh baginya, bagi siapa? Bagi siapa para hamba? Lil 'abd la yajuzu lil 'abdi an yasrifa shay'an min anwa'i al-'ibadah, an yasrifa shay'an sarf, apa arti sarf? Siapa yang bisa menerjemahin sarf dengan baik? Merubah sesuatu dari macam-macam ibadah, ibadah merubah atau apa? Adam tahu misalnya dalam akad mengarahkan, contoh misalnya dalam akad baik, dalam fikih muamalah itu ada namanya sarf. Sarf itu menukar uang, mengubah uang atau gimana? Gimana kalimat yang kata yang tepat terjemahan Indonesianya di sini? Memalingkan. Iya, sorof bisa ini memalingkan, benar. Tapi yang lebih tepat apa di sini? Mengarahkan, mempersembahkan, atau memberikan, atau mengamalkan. Gitu kan, kalau terjemahannya. Kita gak bisa terjemahan harfiah itu susah. Kalau terjemahan harfiah, jadi kacau. Bisa artinya kita mempersembahkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah gitu ya. Mengamalkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah. Anwa' jamak dari? Naur. Anwa'il ibadah, kecuali lillah. Hanya kepada Allah. Jadi kita hanya mempersembahkan sesuatu pun. Berarti apapun itu, kita persembahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Taib. Itu ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ternyata fi hadhihi al-ayah, di ayat ini, fiha shifa'ul qulubi min da'i ta'alluqi bighairillah. Di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada shifa'ul qulub. Apa artinya shifa'ul qulub? Obat tombo hati, ya. Ya. Dan tombo hati itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada obat hati, jantung-jantung. Min da'id, dari da', apa artinya da', penyakit. Apa penyakit itu namanya? At-ta'alluq, at-ta'alluqi bighairillah. Penyakit itu namanya adalah berkegantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini penyakit besar. Berkegantungan kepada selain Allah itu menurunkan derajat tawakal, dan kalau dipelihara maka akan menjadikan pelakunya terjerumus ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah obat bagi jiwa dari sikap atau penyakit ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain itu juga syifa'ul qalb min amradir riya wal'ujub wal'kibriya, penyembuh hati dari amrod, jama' apa amrod? Marod, jama' marod, yaitu penyakit, penyakit riya. Nah, kok bisa? Sekarang kalau dipikirin, iya kena mulai kena sain, apa korelasinya dengan menyembuhkan riya? Gimana? Apa korelasinya, gimana? Jelaskan. Istidlal antum gimana? Ya, silakan siapa? Gimana Pak Rahmat? Ya? Gimana? Mempersembahkan ibadah kepada manusia bisa menjadi riya. ماذا قرأ لسيدي هنا كلمة إياك أي كبرمو نعبدو إيه berarti ini إياك نعبدو توحيد توحيد ألوهية dan yang melawan tauhid uluhiyah itu adalah riya. Yang melawan tauhid uluhiyah adalah riya. Syirik kecil. Dan bisa menjadi syirik besar riya itu. Wa min amradi riya'i wal 'ujub. Wal 'ujub. Syuf di sini 'ujub. 'Ujub itu berarti dia kagum akan diri sendiri. Nah, apa korelasinya marad al-ujub dengan ia kena abudu ayah kena seta'in tafadhal Pak Rahmat tadi kok bisa ia kena abudu ayah kena seta'in itu melawan penyakit ujub apa kok nyambungnya di mana harus tahu Pak masa antum bisa baca tapi enggak tahu korelasinya harus tahu iya dilatih insyaallah ini bermanfaat ya Pak apa korelasinya ketersambungannya apa antara maradul ujub penyakit ujub dengan ia kena abdu ayah kena seta'i mudah Pak kuncinya Pak ketika Bapak ketika antum tahu makna ini ia kena abdu ayah kena seta'i memahami kemudian dikaitkan dengan ujub akan kena tuh coba ujub itu penyakit kita itu bangga dan punya kepemilikan kan? Dan merasa seolah-olah saya bisa sendiri ya berarti korelasinya di yang mana iya kena sain kepada engkau lah kami meminta pertolongan dan kita tahu tadi bahwasanya al-amr kulluhu biadillah ya kan? Dan juga isti'anah hanya kepada Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya kita ini lemah fakir sehingga tidak ada celah yang tepat bagi kita untuk berujub riya. Kemudian wal kibriya dan sombong, kesombongan. Kesombongan itu lebih umum daripada ujub. Ujub biasanya tentang diri sendiri dan apa yang dimiliki oleh diri sendiri. Tapi kok sombong itu banyak modelnya. Sombong akan keluarganya. Ya, sombong akan bagusnya ayahnya atau bagusnya ibunya atau bagusnya anaknya itu sombong. Tapi kalau ujub itu lebih ke apa yang dimiliki oleh diri sendiri, ya itu baik ketampanan, baik bahkan kesolehan bisa. Bayangkan sampai kesolehan saja bisa menghasilkan ujub, keilmuan juga bisa menghasilkan ujub. Berarti celah untuk riya, ujub, kibria itu semua di semua lapangan ibadah, muamalah, fisik, sosial itu ada. Berarti tidak ada orang yang bisa merasa selamat sekarang di dunia dari riya, ujub dan takabur. Ya. Sepintar-pintarnya orang, sealim-alimnya orang, ia bisa tertipu dengan kealimannya sendiri. Ya, na'udzubillah. Baik, kemudian ayat ke-6 antum bisa baca ihdinash shiratal mustaqim dan tafsirannya. Tafadhal. Silman, tafadhal. Yang keras baca ihdinash shiratal mustaqim dulu. Ihdinash shiratal mustaqim. Lana wa arsilna. Agak keras, agak keras, keras. Lana wa arsilna wa waffiqna. Waffiqna ila shiratal mustaqim wa thabbitna 'alayhi hatta Bukan gitu, nalqah. Antum kenapa baca kayak gitu? Baca kayak baca ikrar proklamasi kemerdekaan gini. Hatta nalqah. Wahuwa ish, wahuwa? Wahuwa islamul ladhi. Pakai alif lam enggak? Wahuwa islamul ladhi wa tariqil wahdi. Hah? Kok pakai tariqi? Apa sebabnya? Huwa islamul ladhi wa Tori, u, wabihu, usahakan akhirannya dibaca semua. Musilu, ila ridwanillahi ta'ala. Alladzi dalla 'alaihi khatimus خاتم رسله boleh khatim boleh رسله bukan رسله رسله جمع فلا سبيل إلى سعادة العبد إلى إلا إلا بالاستقامة. Antum belajar ya, sudah belajar dari sering-sering sekarang. Setelah alhamdulillah Allah kasih ini udah punya kitab dan sebagainya. Belajar baca. Baca aja, bukan belajar ngertiin. Belajar baca dulu, baca dan jangan ada waqaf sebelum ada koma atau titik. Ya. Misal tadi yang keenam, ihdinas siratal mustaqim, ini lihat bacaan anak ini. Dullana wa arsyidna wa waffiqna ila at-tariqil mustaqim. Ya, dan antum ketika udah berhenti, antum jangan baca harokat terakhir ila at-tariqil mustaqim, gitu. Bukan ila tariqil mustaqimi. Jadi kayak Al-Qur'an aja. Kita enggak bilang alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Enggak. Tapi berhenti. Nah, kemudian misalnya wa sabbitna 'alaihi hatta nalqak wa huwa al-islamu alladhi huwa at-tariqul wadihul mursilu ila ridwanillahi wa ila jannati الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. يعني ini kayak gitu. Insyaallah antum bisa ya, paham ya? Di training terus sendiri enggak usah. Soalnya perkataannya masih mikir enggak? Hah? Perkataannya aja masih mikir. Enggak kan sekarang udah diharokatin. Udah diharokatin, antum sering harokatin kan? Maka di rumah coba training sendiri, jangan give up, pokoknya harus sampai habis, ya sampai habis, sampai koma atau titik baru berhenti. Kalau misalnya gagal di pertahanan, ulang lagi dari awal. Kenapa disuruh gini? Karena betapa banyak guru bahasa Arab sekalipun itu tidak menganjurkan muridnya untuk bisa baca seperti ini, maksudnya bisa baca lancar. Ya, padahal itu penting. Antum ketika membaca, jangan nanti misalnya jadi guru untuk anak-anak antum. Akan beda kewibawaan antum ketika antum baca lancar dengan nutuk yang bagus dibandingkan kalau misalnya antum acak-acakan bacaannya walaupun paham. Iya, karena orang menilai zahirnya juga ini bagus nih, kayaknya bahasa Arabnya bagus, dullana wa arsyidna wa kayaknya bagus banget. Iya, dibandingkan kalau misalnya terus aja konsisten dengan kengapakannya misalnya atau kesundaannya, ya misalnya zai pakai ja, jim, ini misalnya tadi apa ya, kalau misalnya dia bilang apa alaji ya, dan berbangga dengannya supaya lucu, itu nggak benar, enggak, itu nggak bisa, itu guru kayak gitu ya. Jadi tetap dia harus mencontohkan pada siapapun dari muridnya supaya sebagaimana mestinya. Ya baik, dullana itu tunjukkanlah kami. Dullana dulla fi'il amr ya. Dalla yadullu dalalatan ya, dalun madlulun dulla. Kemudian wa arsyidna, dan tunjukkanlah kami, wa waffiqna ila at-tariqil mustaqim. Jadi arsyid di sini bimbing ya, bimbinglah kami, waffiqna taufiq, yaitu berilah kami taufiq. Dan kalau misalnya Allah taala berikan taufiq, maka itu merupakan persetujuan Allah taala. Itu bedanya. Bedanya petunjuk, rusd bimbingan, dan taufik. Petunjuk ya, petunjuk ya, umum. Rusd bimbingan. Taufik itu udah benar-benar ditunjuki, dibimbing, dan Allah menyenangi dia melakukan itu. Ila tariqil mustaqim, menuju jalan yang mustaqim, lurus. Wa sabbitna alaihi, dan tetapkanlah kami alaihi atasnya. Hatta nalqak, sampai kami bertemu dengan engkau ya Allah. Wahuwa al-Islam. At-tariq al-mustaqim di sini adalah al-Islam. Al-Islam. Ya. At-tariqul wadih al-musil ila ridwanillahi wa ila jannati. At-tariq yaitu Islam adalah at-tariq jalan yang wadih. Ish makna wadih. Apa arti makna wadih? Jelas. Jalan yang jelas. Yakin kita bahwasanya Islam adalah jalan yang jelas yang disifati al-musil. Musil. Tahu wesel enggak? Bukan wesel TV ya, sama sebenarnya wesel. Wesel yaitu menyambung. Nah, musil yang menyambungkan, yang menyambungkan ila ridwanillahi, menuju menyambungkan kepada keridhaan Allah Ta'ala, wa ila jannatihi, dan kepada jannahnya, kepada surganya. Alladzi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiyaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menunjukkan alaihi atasnya. Ha di sini apa, kembali kemana? Hi di sini alaihi ala, kembali ke mana? Domir hi di sini. Yang menunjukkan atasnya. Nya di sini kembali mana ya? Al-Islam. Alladzi dalla ala al-Islam, atau bisa juga dalla ala tariqil mustaqim. Siapa? Khatamu rusulihi wa anbiya'ihi. Yaitu khatam, bisa juga khatim, yaitu penutup para rasul dan para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala sabila, dan tiada, maka tiada jalan, tiada jalan ila sa'adatil abdi, menuju sa'adatil abdi, menuju kebahagiaan hamba. Tiada jalan menuju kebahagiaan hamba illa, kecuali bil istiqamati alaih, kecuali dengan cara istiqamah. Berarti istiqamah ini kenikmatan besar loh. Istiqamah artinya apa? Istiqamah lurus, konsisten. Orang yang tidak konsisten enggak lurus, pokoknya kok dia pasti. Ya. Maka konsistensi itu penting dalam agama. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menemukan seorang seorang akhwat, ibu-ibu atau perempuan yang itu di rumahnya dia bersama Aisyah, dikatakan dilihatkan oleh Aisyah dia ini salat malamnya kuat, puasanya kuat. Apa kata Rasul? Alaikum ma tutiqun. Kalian harus melakukan apa yang kalian mampu, jangan berlebihan, karena yang dilihat oleh Allah itu adalah amalan yang mustaqim, istiqomah, meskipun sedikit dibandingkan banyak namun terputus, dibandingkan banyak namun terputus ya. Baik. Siapa sekarang yang baca? Antum. Tafadhol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agak keras suaranya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. فهم أهل الهداية والاستقامة. ولتجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق. لنسمع عرفوا الحق. الحق الذين عرفوا الحق ولم يأملوا به. وهم اليهود. ومن كان على شاكلتهم والضالين وهم الذين لم يهتدوا عن جهل منهم فضلوا الطريق وهم النصارى ومن اتبع sunnatahum. Ya, antum masing-masing belajar dari baca ini ya. Belajar, maksudnya antum semua ikutin baik-baik belajarnya. Tariqul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Tariq yaitu jalan sirat, jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka. Mereka terkategorikan di sini ada 4 macam, dan 4 macam ini adalah semacam derajat atau martabat. Yang pertama paling tertinggi adalah nabiyyin, para nabi. Kemudian as-siddiqin, orang-orang siddiq yang jujur dalam beragama. Kemudian ada asy-syuhada, yaitu orang-orang yang gugur di medan perang di jalan Allah. Kemudian as-salihin, orang-orang yang mencukupkan dengan kesolehan. Nah, ini semua ada derajatnya. Ini semua adalah derajat, ya. Dan mereka fahum ahlul hidayati wal istiqamati. Mereka adalah pemilik hidayah, yaitu orang yang mendapatkan hidayah dan istiqamah, yaitu kelurusan, konsistensi dalam beragama. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi alaihim. Dan janganlah engkau ya Allah menjadikan kami mimman, ya, di sini mimman, ya, berarti dari kata min dan man, dua kata, min dan man. Dan jangan engkau jadikan kami min tergolong dari man, orang yang salaka tariqal maghdubi alaihim, orang yang salaka menempuh menjalani tariqal maghdubi alaihim, menempuh jalan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai atas mereka. Siapa mereka? Mereka itu siapa al-maghdubi alaihim? Mereka adalah alladzina, orang-orang yang araful haqqa walam ya'malu bih. Orang-orang yang mengetahui kebenaran walam ya'malu bih, dan mereka tidak mengamalkannya. Siapa mereka? Wahumul yahud, dan mereka ada orang-orang Yahudi. وَمَنْ كَانَ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ, dan siapapun kana ala syakilatihim, yang berada di atas syakilah. Syakilah bentuk rupa gitu, yang seragam dengan mereka. Ya, yang seragam dengan mereka. Kemudian yang kedua, وَالضَّالِّينَ, dan orang-orang yang sesat. Siapakah mereka? وَهُمُ الَّذِينَ لَمْ يَهْتَدُوا. Kalau di situ ada lam yahtadu apa? An jahlin. Jahlin. An jahlin. Yaitu yang mana alladzina lam yahtadu an jahlin, yaitu yang mereka tidak mendapatkan petunjuk dari kebodohan. Sehingga fadallu tariq, sehingga mereka ini tersesat di jalan. Wahumun nasara, dan mereka adalah orang-orang Nasrani. Wa man ittaba'a sunnatahum, dan siapapun orang yang ittaba'a, artinya apa? Mengikuti sunnah mereka. Sunnah itu artinya adalah tariq, mengikuti jalan mereka. Ya, na'udzubillah. Baik, siapa? Pak Ahmad. Wafi. Wafi hadad du'ai shifa'un li qalbil muslim. Lihat baca. Shifa'un li qalbil muslimi. Shifa'un li qalbil muslimi min marad, min maradil yahudi wal jahli wal dalal. Wadalalatun ala anna, ala anna a'zam, a'zam ni'ma, a'zam ni'mata ala, a'zam, a'zam ni'mati ala ni'matin, a'zam ni'matin ala al-islaqi hiya ni'matil islam. Ni'ma apa? Hiya? Ni'matil islam. Enggak, kenapa majrur? Hiya? Hiya ni'matil islam. Iya. Faman kana a'rafu lil haqqi wa atba'u lah kana aula bi siratil mustaqim, wa la rayba anna ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hum aula an-nasi bi dhalika ba'da al-anbiya'i alayhim salam. Enggak, bukan alaih. Alaihimussalam. Fadallatul ayatu ala fadlihim. Wa'azimun. Wa'azimi. وعظيم منزلتهم رضي الله عنكم. طيب بارك الله فيك. وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحور والجهل والضلال. Dan dalam doa ini, ya kita tahu bahwasanya di dalam Al-Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa tersebut adalah syifa. Oh, lagi-lagi ada syifa. Setelah tadi ayat kelima itu kita tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah syifa. Sekarang ayat keenam dan ketujuh ternyata juga merupakan syifa liqalbil muslim, untuk kalbunya muslim. Min maradil juhud, dari penyakit juhud, pembangkangan. Ya, juhud itu pembangkangan, yaitu melawan agama atau tidak beragama. Wal jahli, dan juga penyakit kebodohan. Wal dolal, dan penyakit kesesatan. Wa dalalatun, dan juga doa ini adalah dalalah, petunjuk dan pemberitahuan. Ala anna a'zama ni'matin 'alal ikhlaq hiya ni'matul Islam, bahwasanya kenikmatan yang a'zam, kenikmatan yang terbesar 'alal ikhlaq secara mutlak, hiya ni'matul Islam, dia adalah kenikmatan Islam. Faman kana a'rafu lil haqqi wa atba'u lah, dan barang siapa orang yang paling mengetahui hak, lebih mengetahui hak, wa atba', dan lebih mengikuti kepada kebenaran, hu di sini kembali ke mana? Atba'ulah, hu di sini kembali ke mana? Al-haq, kembali ke al-haq. Wa man kana a'rafu lil haq wa atba'u lil haq. Dia tidak hanya ma'rifah saja, tetapi itiba'. Karena kalau cuma sebatas tahu tapi tidak ikutin, ya sama aja seperti orang-orang Yahudi jadinya. Dan siapa yang lebih mengetahui al-haq dan mengikuti al-haq, kana aula bis-siratil mustaqim, maka dia lebih awal, lebih layak dengan sirat mustaqim. Wala raiba, apalagi la raiba, tiada, la syakka, tiada keraguan, anna ashab Rasulullah SAW, bahwasanya sahabat Rasulullah SAW, hum awlan nas, mereka adalah orang-orang pertama, orang-orang yang terdahulukan, yaitu paling awal, bidzalika, untuk hal tersebut. Ba'dal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, setelah para nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadallat al-ayatu ala fadlihim, maka ayat ini menunjukkan atas keutamaan mereka. Him di sini siapa? Enggak. Siapa? Ashab, ashab. Fadallat al-ayatu ala fadli ashabi Rasulullah wa azimi manzilati ashabi Rasulullah radhiyallahu an ashabi Rasulullah. Jadi manzil azim, agungnya manzilah derajat sahabat-sahabat Rasul. Kenapa? Kenapa? Apa sebabnya? Apa sebabnya mereka itu mendapatkan fadilah, fadl dan azimul manzilah? Apa sebabnya? Apa sebabnya tadi? Bukan kok sebenarnya lah riba. Enggak, apa sebabnya tadi yang mudah kita jabarkan? Karena mereka arafu lil haq wa atba'u lil haq. Oke, ahsan. Baik, radhiyallahu anhum jami'an. Aman, تفضل. Terakhir. تفضل. Wa apa? Wa yustahabbu للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة آمين ومعناها اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب وليست آية من سورة وليست آية من سورة آيات وليست آية وليست آية apa di sini? Walaysat ayatan. Ayatan min suratil Fatihah. Min suratil Fatihah. Bittifaqil. Bittifaqil ulama. Walihada ajma'u ala adama على على على عدم كتابتها في المصحف في المصحف في في الأبا أو مصحف في المصاحف في المصاحف طيب. ويستحب للقارئ dan dimustahabkan apa artinya di dianjurkan disukai للقارئ untuk pembaca pembaca apa sih maksudnya membaca al-fatihah atau al-quran juga boleh ah al-fatihah ya semua ya. Ya pembaca al-fatihah dimustahabkan berarti nggak wajib ya nggak wajib an yaqula ba'da qira'ati al-fatihah untuk membaca setelah qira'ah al-fatihah apa dibaca amin ini yang disebut juga sebagai ismul fi'il ini juga disebut sebagai ismul fi'il wa ma'naha dan ma'na dari amin Allahumma istajib yani hafalkan baik-baik ma'na dari amin Allahumma istajib Ya Allah, istajib. Artinya apa istajib? Hah? Kaburkanlah atau jawablah doa kami. Ya. Doa saya. Walaisat ayatan min suratil fatihah bittifaqil ulama. Dan bukanlah sebuah ayat dari al-fatihah, dari surat al-fatihah bittifaqil ulama. Apa artinya bittifaqil ulama? Dengan berdasarkan kesepakatan para ulama. Berarti tidak ada satupun para ulama yang mengatakan bahwasanya amin adalah ayat dari Al-Fatihah. Karena kalau misalnya di kalangan ini ayat dari Al-Fatihah, jika ada seorang makmum atau imam yang tidak membaca amin, maka batal sholatnya bisa-bisa. Langsung aja, bisa-bisa. Karena menjadi rukun jadinya. Tapi ini bukan termasuk surat Al-Fatihah. Walihada ajma'u ala adami kitabatina fil maslahif. Oleh karena itu, karena hal ini ajma'u mereka berijma mereka bersepakat atas adami kitabatiha fil mushaf tidak ditulisnya di mushaf mushaf wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik baik insyaallah kita berlanjut ke mushaf hadis lain hari ada urusan jadi belum bisa sekarang hari ini belum bisa datang ada kitabnya antum antum ada kitab masalah beli di mana dari suaranya ada suaranya gak? Enggak. Rekaman tadi gak ada suaranya heran oh. Kenapa bisa gitu ya enggak bukan